diberikan oleh agama, ada makanan yang halal dan juga ada minuman yang haram. Wa halallahu thayyibat, ya, wa harrama 'alaikumul khaba'ith. Allah Ta'ala menghalalkan yang baik-baik, kemudian Allah Ta'ala mengharamkan yang buruk-buruk kepada kita. Dan di antara larangan atau pengharaman, insya Allah jumlahnya lebih kurang dari yang diharamkan. Sebab yang halal jauh lebih banyak yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Maka demikian juga dengan kecintaan merupakan fitrah yang tumbuh bagi manusia itu sendiri. Remaja, ya, atau manusia yang normal, ya, mereka memiliki perasaan seperti itu. Maka Islam ini datang meluruskan hal itu, membersihkan dan memperlakukannya. Kecintaan dalam Islam sesuatu yang mahal. Makanya tidak ada orang yang mau atau dibolehkan oleh agama untuk mengobral cintanya. Dia adalah satu-satunya hal yang paling berharga bagaikan nyawa. Bagi seorang muslim, cinta itu dia berikan kepada zat yang paling dia cintai, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah jika kalian cinta kepada Allah. Jadi, kepada keimanan menuntut kita untuk cinta. Memang susah untuk mendefinisikan apa itu cinta, tetapi kita cuma bisa membaca dari tanda-tandanya. Yang pertama, kalau kita dibuat untuk tunduk dan patuh apapun keinginannya, maka itu tandanya kita sedang cinta. Ya. Tanya kepada orang tua yang mempunyai anaknya, kecintaan terhadap anaknya. Ya, dia merengek, dia kencing tengah malam, dia bangun. Apa dia susah atau terpaksa? Tidak. Justru dia senang. Terhadap orang yang saling mencintai seperti itu. Dikasih minta uang naik mahal, dia bilang tambah lagi, yang penting direstui. Bisa dipaham? Ada orang saling mencintai, pergi melamar. Ya. Yang walinya ini mengatakan, ya, saya diterima. Diterima lamarannya, yang penting maharnya sekian. Dia bilang taruh 1 M. Bisa dipahami? Itu kalau orang sedang cinta. Itu dia akan taat, dia akan ikuti walaupun dengan, ya, orang bilang biar berenang di lautan api. Bisa dipahami? Ya. Biar dia bilang berenang di samudra. Ya. Biar suruh genggam api. Begitu kan kalau orang sedang gila. Kata-kata orang yang sedang gila masalah cinta. Apapun dia akan turuti. Oleh karenanya agama ini menuntut kita beriman kepada Allah juga harus dengan cinta. Kalau apa perintah Allah, taati. Hatta nyawamu diminta oleh Allah, kasih. Bagaimanapun gelap dan dinginnya malam, kalau memang itu panggilan sholat subuh, bangun dan lakukan. Dengan penuh cinta. Tabungan walaupun itu ditabung buat pensiun. Tapi kalau memang kita sudah kewajiban kita untuk zakat, keluarkan. Walaupun kita suka. Demikian juga dengan haji. Demikian juga dengan ketaatan kepada Allah. Perlu juga ada yang namanya cinta. Cinta menuntut seorang untuk patuh. Maka bukan cinta yang namanya orang tidak kasih ikut kemauannya. Bisa dipahami? Itu yang ikut kemauannya itu cuma orang jual beli. Jual beli artinya hanya karena kebutuhan. Apa tanda-tanda seorang jatuh cinta? Ya, bila mana selalu hadir dalam ingatannya. Bisa dipahami? Saking banyak diingat, ingin banyak disebut. Dan sangat suka kalau selalu, ya, disebut-sebut namanya atau, ya, dibicarakan orang. Oh, berbunga-bunga itu. Dengar yang di belakang tidak? Ada orang di belakang? Baik. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi selalu dalam sebutan, selalu dalam ingatan. Itu tanda-tanda orang sedang jatuh cinta. Makanya jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menuntut kita untuk cinta kepada Allah. Kalau engkau cinta kepada Allah, jadikan dia selalu dalam ingatanmu. Selalu dia dalam sebutanmu. Kalau kita berhadapan dengan kebaikan, ingat Allah, saya buat ini untukmu ya Allah. Kalau kita tahu apa ada yang buruk, maka kita juga ingat bahwa ini larangannya. Ini orang yang menghadirkan cinta kepada penciptanya. Dan sama juga dalam kehidupan sehari-hari. Kalau muda-mudi itu saling mencintai, paling saling baku ingat itu. Ya, bisa dipahami? Selalu tergambarkan. Dan jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kecintaan sesuatu itu menjadi murah. Walaupun dia bilang ya harus sesuatu yang besar, tapi dia akan menebus karena itu harga dari sebuah kecintaan. Baiklah, saya tidak akan lama-lama di definisi. Karena Ibnu Qayyim mengatakan cinta buat bukan untuk dikata-katai, tapi untuk dirasakan. Bisa dipahami? Lantas bagaimana kecintaan ataupun perasaan yang hadir di relung yang paling dalam dan paling sunyi di hati, baik itu remaja, baik itu ikhwanya maupun akhawatnya, baik itu di mahasiswa maupun ada di mahasiswi. Ya, assalamualaikum. Fadal. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ungkapan saya di awal tadi, bahwa agama ini tidak mengharamkan percintaan, justru melindungi, dan bahkan kalau ada orang yang memusuhi itu cinta, agama juga musuhi dia. Jadi cinta dalam Islam mendapatkan suatu advokasi, bahkan dia suaka perlindungan yang tidak pernah diberikan oleh agama ataupun prinsip dalam hidup selain dari agama ini. Apa dalilnya, Pak Ustaz? Apa dalilnya? Yang pertama, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala sendiri menceritakan bahwa sifat cinta, sifat menyayangi, sifat peduli dan care itu sendiri adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Pertama baca Al-Qur'an antum dapat ayat Bismillahirrahmanirrahim. Allah taala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Iya kan? Ini kan tanda-tanda kecintaan. Namun kita akan melihat pada potret kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, melaporkan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku memelihara anak yatim perempuan di rumahku. Kemudian datang orang melamar. Anak itu sudah remaja. Ada orang yang datang lamar. Yang lamar itu orang kaya. Namun ini anak yatim ini tidak mau terima. Kemudian datang lagi orang yang lamar. Orangnya itu pas-pasan. Orang miskin. Ternyata anak yatim yang aku pelihara ini dia suka sama orang miskin. Kita sebagai keluarganya paksa dia kawin saya dengan orang kaya. Tapi dia tetap mau minta menikah dengan orang miskin." Ini Abdullah bin Abbas minta fatwa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Lam yura lil mutahabbaini mislun nikah aw zawaj." Belum pernah terlihat dua orang saling mencintai kecuali itu terjadi dalam pernikahan. Artinya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sependapat dengan Abdullah bin Abbas, paksa saya dengan orang kaya yang kita tahu kita suka. Tidak. Berikan kebebasan kepada orang yang saling mencintai ini untuk diikat dalam pernikahan, walaupun ya, bukan dengan orang yang lebih kita care atau peduli dengannya. Bisa dipahami? Yang kedua, bahwa ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, seorang wanita bernama Barirah. Barirah ini dipaksa kawin, dipaksa menikah karena dia budak dengan seorang yang bernama Mughis, sama-sama budak. Kalau budak kan tidak ada hak-haknya, dia terserah tuannya, apa maunya tuannya. Tuannya menikahkan dia dengan Mughis, pasrah. Tiba-tiba Barirah ini merdeka, dimerdekakan dari perbudakan. Kalau orang merdeka kan punya hak untuk menentukan diri. Ternyata jamaah sekalian, Barirah setelah dia merdeka menentukan hidup dan pilihannya, dia tidak suka lagi terhadap suaminya. Sebab awalnya adalah keterpaksaan. Barirah pun pergi, suaminya itu tarik-tarik di belakang, tarik-tarik bajunya Barirah. Air mata berlinang, membasahi jenggotnya itu, Mughis. Tapi sebagaimana Mughis sangat cinta kepada Barirah, begitu juga kebencian Barirah terhadap Mughis. Semua orang menaruh kasihan terhadap suami dari Barirah. Kasihan itu Mughis. Karena orang bilang, Barirah jalan di jalan, diikuti oleh Mughis, tidak ingin ditinggalkan. Tapi Barirah, sebagaimana Mughis, berlawanan 180 derajat dengan Mughis. Rasulullah SAW panggil Barirah. Kata Rasulullah, ya, lau rajatihi fa innahu abu waladika. Kata Rasulullah, wahai Barirah, seandainya engkau kembali kepada Mughis, karena dia itu bapa dari anak-anakmu. Apa kata Barirah? Ya, atamuruni, apakah engkau menyuruhku? Apakah ini perintah ya Rasulullah? Kata Rasulullah, la innama ana syafi. Kata Rasulullah, tidak. Sesungguhnya aku cuma memberikan, artinya syafaat atau saran. Bisa dipahami? Aku cuma mau, artinya syafaat, menolong aja. Bukan perintah itu. Kata Barirah, fala hajata li fi. Apa kata Barirah? Kalau memang itu bukan perintah, sesungguhnya aku tidak memiliki lagi keperluan, atau aku tidak ingin kembali lagi padanya. Sebab Barirah bertanya sama Rasulullah, kalau seandainya ini perintah, tentu dia harus taat. Karena perintah Allah dan Rasul. Ternyata Rasulullah bukan memerintah pada saat itu, cuma mau memberi saran saja. Kata Barirah, kalau ini bukan perintah, berarti cuma saran, berarti aku tidak mau. Bisa dipahami? Di sini kita melihat bahwa Rasulullah SAW cukup adil memperlakukan. Dia tidak ingin menzolimi Barirah supaya hidup sama-sama dengan orang yang paling dia benci. Bisa dipahami? Tapi di sini juga Rasulullah SAW menolong Mughis untuk menyatakan kecintaannya. Siapa tahu Barirah masih mau. Bisa dipahami? Dengan demikian dalam agama ini, seorang yang saling mencintai dilindungi dalam agama ini. Seorang wanita datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bapakku paksa aku kawin dengan anak pamanku, yaitu sepupuku. Kata Rasulullah, kalau engkau mau, aku akan pisahkan pernikahan kalian. Fasakh. Kata wanita tadi, tidak ya Rasulullah, sesudah aku menikah, aku sudah timbul cinta sama dia. Artinya, sesudah dinikahkan, timbul kecintaan. Hanya saja aku melapor kepadamu, supaya para ayah tidak memaksakan kepada anak putrinya. Bisa dipahami di sini? Berarti cinta ini sesuatu yang bersih, sesuatu yang mulia, dan dilindungi dalam agama ini. Bahkan diperlakukan dengan baik, diberikan koridor. Ajaban lil mutahabbain. Sungguh ajaib terhadap dua orang yang saling mencintai. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, tentang istri yang sangat dia cintai. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Ya. Terhadap Khadijah, inni ruziqtu hubbaha. Aku diberikan cinta, kecintaan terhadap Khadijah. Sehingga susah Rasulullah SAW untuk melupakan Khadijah. Kata Aisyah, bukankah ada wanita yang lebih baik dari Khadijah? Itu Aisyah. Lebih muda artinya, ya kan? Dan semua istri Rasulullah SAW artinya dinikahi dalam keadaan janda untuk berbuat baik kepada mereka. Kata Rasulullah, tidak ada yang lebih baik daripada Khadijah. Ini menunjukkan bahwa cinta manusia terbaik, pilihan Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah SAW juga punya cinta terhadap ya wanita yang beliau kagumi sendiri, yaitu Khadijah radhiyallahu ta'ala. Bisa dipahami? Namun berbicara tentang masalah cinta, ini kan isu yang ada di kalangan ya para pemuda-pemudi. Bisa dipahami? Berbicara tentang masalah cinta, saking demikian suci dan bersihnya, agama ini memberikan aturan-aturan yang memang harus ditaati. Oleh karenanya tidak dibenarkan bagi pemuda yang memendam rasa cinta, baru dia hidup membujang terus. Tidak dibolehkan bagi seorang wanita memilih hidup untuk bujang tidak mau mengambil suami ataupun, itu menentang fitrah. Atau seorang laki-laki tiba-tiba mengebiri dirinya. Ada yang dikebiri di sini? Ya, cukup sudah saya, enggak usah pelototin satu orang. Tidak dibolehkan dalam agama ini orang melawan fitrah baru dia tidak mau menikah. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya. Wa arsalna rusul wa ja'alna minhum ya dzurriyah wa azwaja. Wa laqad arsalna rusulan wa ja'alna minhum dzurriyah wa azwaja. Azwaja wa dzurriyah. Kami telah kirimkan atau kami telah antar, kami telah kirimkan rasul-rasul kepada manusia. Para rasul kami jadikan buat mereka anak-anak dan pendamping hidup. Bayangkan, tidak ada satu nabi pun, tidak ada satu rasul pun yang Allah Ta'ala utus kecuali memiliki istri, kecuali memiliki anak. Maka hidup baru kemudian tidak beristri, itu bukan sunnah Nabi SAW. Kata Rasulullah, an-nikah sunnati faman ragiban sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnahku, siapa yang menentang sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Bisa dipahami? Kata Rasulullah kepada para pemuda, ya masyarakat syabab, wahai para pemuda, siapa yang sudah sanggup di antara kalian segera menikah. Segera menikah supaya apa? Supaya dia merasakan bagaimana nikmatnya itu cinta. Bisa dipahami? Kata Rasulullah SAW, seorang bujangan dengan orang yang sudah menikah, sholatnya itu separuh. Bisa dipahami? Kenapa? Karena orang yang belum menikah, belum merasakan yang namanya cinta. Nah, dalam Islam untuk mendapatkan dan merasakan cinta itu ada koridornya. Apa koridornya? Jalur yang halal. Apa jalur yang halal? Dihalalkan oleh akad nikah. Kalau sudah di akad nikah jamaah sekalian, maka itulah yang namanya cinta. Menikmati wajahnya yang ganteng, menikmati wajahnya yang sangat cantik bagaikan rembulan, ibadah. Mata lama-lama melototin pasangan hidup itu ibadah. Mata itu sedang taat kepada Allah. Mata mendengarkan curhat, ngobrol. Bahkan Rasulullah SAW melarang umat ini untuk keluyuran malam. Apa itu? Samar. Apa itu samar? Artinya ngobrol sampai tengah malam. Yang boleh atau dihalalkan dalam agama, ya, keluyuran artinya menahan ngantuk sampai tengah malam, yang dibolehkan itu cuma orang yang saling mencintai. Siapa? Suami istri. Ya. Kalau ngobrolnya sampai isya, sampai tengah malam, sampai ayam berkokok, tidak apa-apa itu. Tapi ngobrolnya ini sudah diangkat nikah. Bisa dipahami? Ya. Suami istri itu kalau berpegangan tangan, dosa mereka itu berguguran dari kedua tangan itu. Bayangkan keutamaan. Bahkan suami istri itu saling menyuapi makan. Bilang, ah, mam. Apa itu? Bisa dipahami? Setiap suapan sendok itu sedekah itu. Sedekah. Tapi ini cinta kalau sudah diikat oleh akad nikah. Kalau belum, haram. Kalau belum di akad nikah. Kata Rasulullah SAW, tubuh manusia atau di antara kalian itu berzina itu. Mata itu berzina. Apa zinanya? Memandang. Mulut itu berzina. Apa itu mulut? Ya, mengecap. Ya, hidung itu juga berzina. Zinanya itu mencium. Bisa dipahami? Bahkan hati itu zina. Kalau dia mengingatnya. Yang membenarkan zina itu pantas dia ini dicambuk 100 kali atau dirajam atau tidak adalah kemaluannya. Itu zina yang paling besar. Bisa dipahami? Kalau sudah sampai di situ berarti sudah boleh tanam setengah ini. Baru lempar sampai mati. Bisa dipahami? Sudah boleh dirajam itu kalau sudah di situ. Oleh karenanya, di sini jamaah sekalian kita memahami, berarti dalam Islam ini ada cinta yang halal, ada yang haram. Kapan dia halal? Kalau sudah akad nikah. Kapan dia haram? Kalau belum di akad nikah. Nah, Pak Ustaz, kan itu dosa kecil. Ya, Samudra Pasifik dan Atlantik itu terdiri dari tetes-tetes air hujan yang kecil. Bukit Everest itu adalah kumpulan dari kerikil-kerikil dan pasir yang halus. Bisa dipahami? Apa hubungannya kalau cinta ini sudah ditanam dari SMP atau SMU? Bisa dipahami? Berarti sudah bertahun-tahun ini dosa. Dan memang orang yang pelihara bertahun-tahun seperti ini kadangkala 2 bulan kawin bubar. Sebab semuanya cuma basa-basi, habis basanya. Karena selama ini cuma basa-basi. Bisa dipahami? Habis basanya. Tinggal basi. Di hari pernikahan itu orang di samping rumah tanam jagung, belum berbuah itu jagungnya. Sudah bubar itu orang kawin. Orang bilang cuma seumur jagung. Belum berbuah itu jagung. Bisa dipahami? Apakah itu cinta? Bukan. Sesungguhnya cinta sesuatu yang terlalu istimewa dan bersih dalam Islam. Dan dia adalah berpahala. Ya. Kata Rasulullah SAW, sungguh ajaib orang yang tidak punya cinta di dalam hati. Bisa dipahami? Ketika Rasulullah mencium cucunya Hasan, ada orang mengatakan, ya Rasulullah, engkau mencium anak kecil, yaitu Hasan Hussein. Kata Rasulullah SAW, sungguh ajaib orang, bukan begitu keras ke hatimu, sehingga tidak ada sayang dan kecintaan dalam hatimu. Irhamu manfil ardi, irhamu kamanfil sama, sayangi apa yang ada di muka bumi, akan mencintaimu apa yang ada di langit. Maka jangan ya seret diri ini berlaku maksiat dan berbuat zina. Memandang lama-lama ya belum ada akad nikah di situ nak. Makanya Al-Qur'an mengatakan lebih baik tundukkan itu pandangan. Surah Al-Ahzab, surah An-Nur ayat 30. Katakanlah bagi orang beriman, tundukkan. Bisa dipahami? Nah, dengan seperti ini jelas sekalian kita tahu mana yang halal, mana yang haram. Contoh, antum menginginkan barangkali beli handphone merek tertentu. Merek Samsung misalnya. Ah, kenapa? Salah sebut ya? Ya, misalnya keluaran terbaru produknya ya, handphone merek Samsung misalnya. Baru kemudian itu kan masih di toko. Bisa dipahami? Boleh antum pakai. Tapi apa syaratnya? Antum sudah beli. Bisa dipahami? Ketika antum sudah beli itu handphone, antum chatting, antum tel, antum Facebook, Twitter, antum nelpon, antum SMS, semua orang mengatakan, oh Masya Allah, Barakallahu fiik, ya, Masya Allah, mudah-mudahan Allah beri berkah dengan handphone itu. Orang gembira, tepuk tangan, hore, engkau beli sesuatu yang baru, milikmu. Tapi kalau antum milik, bukan antum, tapi kalau ada orang yang miliki itu handphone, dengan cara yang tidak sah, entah pegawainya dia, ya, ketok dengan palu baru diambil itu barangnya, atau dia copet, atau dia curi, wayadubillah semuanya, bisa dipahami? Baru dia pegang, semua orang akan mencela, eh, kau curi itu, wayadubillah, tidak boleh, haram. Bisa dipahami? Demikian juga dengan cinta itu. Kalau dia belum dibeli, ya kan? Kalau dia belum sah, maka sesuatu yang tidak ada berkah di dalam itu. Allah katakan dalam Al-Quran, wala taqrabu zina, jangan kau dekati itu zina. Innahu kana fahisha, sungguh zina itu adalah jorok, kotor, wasa'a sabila, dan seburuk-buruk cara. Ibnu Qayyim menguraikan sekitar 20 akibat daripada dosa itu dari zina, di antaranya adalah menutup pintu rezeki, menghilangkan keberkahan, ya, dan juga yang menghilangkan kehormatan. Banyak sekali akibat buruk dari perbuatan zina. Coba lihat, wala taqrabu, jangan dekati. Mendekati saja sudah jorok. Apalagi melakukan. Bisa dipahami? Dan bisa dilihat dari situ. Orang hamil karena zina, bagaimana tanggapan orang? Ya. Bagaimana dengan orang tuanya? Kalau tahu anaknya zina, wa iyadubillah, pasti malu. Sudah apa yang kau buat ini? Sudah bala, sudah bencana apa yang dibuat. Bisa dipahami? Tidak ada berkah di situ. Bahkan manusia semua melaknat. Tapi lihat orang menikmati cinta dari jalurnya. Menikah, 3 bulan kemudian. Saya sudah hamil, Pak. Oh, Masya Allah, ini sudah ada peluk-peluk cucuku. Bisa dipahami? Semua orang akan kirimkan mawar merah dan selamat. Bisa dipahami? Coba lihat itu. Sesuatu didatangi dari tempatnya. Dibandingkan dengan sesuatu yang didatangi bukan dari jalurnya. Yang lebih senang dari situ adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka cinta sesuatu yang sangat dilindungi dalam agama. Sesuatu yang sangat istimewa, bahkan sungguh ajaib kalau orang tidak punya cinta. Cuma orang gila yang tidak ada cinta. Kalau dia mukallaf, pasti punya perasaan seperti itu. Tapi ingat, harus dari sesuatu yang halal. Maka jangan takut antum jatuh cinta. Hanya saja harus pastikan benar jalurnya. Kalau belum diikat oleh akad nikah berarti ini haram, Pak Ustaz. Iya. Kalau sudah diakad nikah berarti ini adalah sesuatu yang halal. Dan seorang muslim adalah min husni islamil mar'i tarku ma ra'ayani. Kesempurnaan seorang muslim adalah meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Kalau cuma bikin saya bertambah dosa tiap hari, gimana? Bisa dipahami? Merindukan menjadi zina hati, memandangnya menjadi zina mata. Ya kan? Salaman atau pegang tangan jadi zina tangan. Ya. Tidak ada orang bercinta kecuali suka berdua-dua. Ya kan? Jalan berdua, bahkan suka bersepi-sepian. Benar tidak? Ya gelap-gelap, sunyi-sunyi. Tapi kata Rasulullah SAW, tidaklah seorang bersunyi-sunyian dengan wanita yang bukan mahramnya. Yang tidak halal, tidak ada akad nikahnya. Kecuali yang ketiga itu adalah syaitan. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, seorang itu belepotan dengan lumpur, dipenuhi dengan babi. Yang jorok, yang lebih baik baginya daripada bersentuhan dengan wanita ataupun dengan orang yang bukan mahramnya. Maka jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, semua ada jalurnya, datangi dari pernikahan yang sah. Ya, lamar. Bisa dipahami? Ya, atau terima lamarannya. Ya, tapi untuk lama-lama di situ jemaah sekalian, ya, kita tahu apa manfaat. Dan hidup ini bukan dunia ini, tapi ada akhirat. Apa yang kita lakukan di dunia ini, demikian juga nanti yang kita dapat di akhirat. Ya. Makanya pujian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pemuda ya yang menjaga atau hidup dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali sampai di sini dulu. Ya, yang lainnya tinggal di-sharing saja. Ya. Subhanakallah bihamdika, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.